الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد وإخوتي في الله أعاذني الله وإياكم di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dawi Al-Kitabi Wa Sunnah. Dan kita masih berada pada kitab At-Taharah, tepatnya dalam bab yang keenam yang menjelaskan tentang al-mashi al-khuffain wal-imamati wal-jabirah, mengusap di atas khuf, imamah, dan juga jabirah. Kita telah sampai pada pembahasan yang kedua tentang syurutul mashi alal khuffain wa ma yaqumu maqamahuma, syarat-syarat bolehnya mengusap di atas dua khuf dan yang menggantikan posisinya, artinya yang mewakili atau menggantikan al-khuffain, dua khuf yang sudah kita sebutkan, yaitu asy-syurab, kaos kaki, atau yang semisalnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada permasalahan yang ketiga yang membahas tentang kaifiyatil mashi wa sifatihi. Qala al-mas'alatu al-thalithah kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Permasalahan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga dari bab ini adalah tata cara mengusap dan sifatnya, artinya bentuknya. Bentuk di dalam mengusap dua khuf. Al-mahallul masyru' mashuhu zahiru al-khuffi. Bagian yang disyariatkan untuk diusap, bagian khuf atau sepatu atau kaos kaki yang disyariatkan untuk diusap adalah zahirul khuf, yakni bagian luarnya. Maksudnya bagian luarnya ini bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Bagian luar dan bagian atas. Iya, bagian atas. Nah, zahir ini, batin ini, iya. Zahirul kaf, ya, telapak tangan dikatakan, orang Arab menyatakan zahirul kaf. Ini bagian atas, bagian zahir. Kalau ini dikatakan batinul kaf, bagian dalamnya. Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Dan bagian yang wajib untuk diusap adalah bagian yang diitlakan padanya nama masah, artinya memang bagian yang pantas atau layak untuk diusap, itu bagian masah, ya, diusap bagian atasnya, itu bagian yang wajib. Barakallahu fikum. Kalimat ini, yakni penjelasannya, al-mahallul masyru', bagian yang masyru' itu bagian zahirnya. Kalau kaki bagian semuanya ini. Iya, ini zahir dari sini semuanya. Namun yang dikatakan wajib yang bagian al-mahal, yang bagian barakallahu fikum yang dinamakan dengan al-masah. Bagian masah, bagian atasnya. Sebagaimana ketika kita mengusap kepala, kepala semuanya ini bagian dari kepala, ya, bagian dari kepala, rambut semuanya ini kepala. Namun yang wajib adalah atasnya yang diusap. Nah, walaupun kadang tidak terkena bagian sini, tidak mengapa. Yang terpenting adalah bagian al-masah. Yutlaqu alaihi ismul masah. Wa kaifiyatul mashi, dan tata cara mengusap, ayyam saha aktsara a'la al-khuf, ayyam saha aktsara a'la al-khuf, yaitu mengusap mayoritas dari bagian atas khuf, yakni secara global, secara aghlab, mayoritas dari bagian atas khuf. Tidak harus semua, tapi mayoritasnya itu diusap. Li haditsil Mughirah ibn Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa mashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu. Berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang mana di sana dalam hadis tersebut padanya ada penjelasan tentang cara atau bentuk pengusapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas khufnya ketika berwudu. Ya, ketika berwudu. Naam. Yaitu kata Al-Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima. Ya, hadis Mughirah yang masyhur. Famasaha alaihima. Nabi yatawadda thumma masaha alaihima. Kemudian Nabi mengusap di atas keduanya, atau masaha ala khufaih, mengusap di atas dua khufnya, di atas. Kata Al-Mughirah, mengusap di atas, yakni aghlab min a'lal khuf, mayoritas bagian dari atas, bagian atas dari khuf tersebut. Naam. Bahkan dengan jelas di sini disebutkan ala zahirihima. Qala, faqala Al-Mughirah bin Syu'bah, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala al-khuffaini ala zahirihima. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khufnya, yakni di atas zahir, bagian luar dari khufnya tersebut, bagian atas dari khuf tersebut. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa lafaz ini, hanya dengan lafaz famasaha alaihima. Iya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau juga Muslim, naam, itu hanya dengan lafaz famasaha alaihima. Namun dalam riwayat At-Tirmidzi sebagaimana disebutkan di sini dengan lafaz ala zahirihima, ada tambahan ala zahirihima. Taib. Qala wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wala yusannu. dan tidak sah pengusapan bagian bawah dan bagian tumit dari khuf tersebut. Dan juga ini tidak disunahkan. Tidak sah dan tidak disunahkan. Nah, mungkin seorang menganggap, ya tidak masalah. Saya mengusap di atas, kemudian ingin mengusap bagian tumit lah. Ya, nambah sedikit biar lebih mantap gitu. Nah, dikatakan di sini, nah, tidak disunahkan. Tidak dianjurkan untuk mengusap bagian tumitnya. Iya, bagian tumitnya. Barakallahu fikum. Ketika diusap bagian tumitnya saja, atau bagian bawah yang dia usap, tanpa bagian atas, maka tidak sah. Tidak sah. Barakallahu fikum. Sehingga yang disyariatkan dan yang disunnahkan adalah bagian atas saja. Bagian atas dari khuf tersebut. Liqauli Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah ucapan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Lau kana ad-dinu birra'yi lakana asfala al-khuffi aw lakana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu. Wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffihi. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, seandainya agama ini dibangun di atas logika, di atas akal semata, agama, kita beragama semata-mata berdasarkan akal. Nah, seandainya agama ini ya dijalankan, diamalkan, dipraktekan ya dengan akal dan logika semata, maka lakana asfalul khuf, maka pasti bagian bawah dari khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Iya, lebih pantas untuk diusap. Barakallahu fikum. Wa qad ra'aitu Rasulullah aw Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffihi, dan aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas bagian luar atau bagian atas khufnya. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari khufnya, bukan bagian bawah atau bagian tumitnya. Barakallahu fikum. Ucapan Ali bin Abi Thalib ini ucapan yang masya Allah penuh dengan hikmah, ucapan yang luar biasa, sekaligus ucapan beliau ini sebagai bantahan kepada mereka kaum Rawafid, ya kaum Syiah Rafidah yang sangat ekstrim di dalam beragama dan sangat ekstrim di dalam menentang syariat Islam yang dibawa oleh para sahabat. Mereka mengklaim bahwasanya mereka hanya mengambil hadis atau riwayat atau ucapan dari Ahlul Bait. Sementara Ali bin Abi Thalib ini Ahlul Bait. Ya, yang sangat mereka agungkan Ali, demikian pula Husain. Ya, Fatimah sangat mereka muliakan. Ya, dengan cara-cara yang batil tentunya, dengan ra'yu mereka, dengan nam hawa nafsu mereka. Namun di sini Ali justru menyebutkan bahwasanya Nabi mengusap khuf. Ya, menjelaskan tentang syariat dari mashu alal khuffain yang diingkari oleh mereka kaum Rawafid. Ar-Rawafid, kaum Rafidah, Syiah Rafidah mengingkari syariat mengusap di atas khuf. Sementara sahabat Ali yang termasuk Ahlul Bait yang mereka agungkan, mereka muliakan, ternyata menjelaskan, menyebutkan bahwasanya beliau pernah melihat Nabi SAW mengusap di atas khufnya. Sehingga ucapan beliau ini sebagai bantahan telak kepada mereka, kaum Rafidah, kaum pendusta, orang-orang yang kafir dari agama Islam ini. Qala walau jama'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karaha. Seandainya seorang menggabungkan bagian atas dan bagian bawah dari khuf, ketika dia mengusap atas sekaligus bawah, semuanya diusap, maka sah atau tidak? Jawabannya sah ma'al karaha. Ya, sah tapi dibenci. Kenapa? Karena itu tidak disunnahkan, tidak dicontohkan. Nah, kenapa sah? Karena dia mengusap bagian atas, sehingga sah. Kenapa dibenci? Karena dia menambah bagian bawah yang tidak ada contohnya, sehingga sah-sah saja, namun dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci. Dan juga yukhalif sunnah. Selain dibenci, dikatakan yukhalif sunnah. Yukhalif sunnah. Bisa berdosa orang tersebut. Jika dia sengaja, bukan karena lupa atau karena jahil dia melakukan itu. Ketika dia sengaja, dia faham bahwasanya yang sunnah itu di dalam mengusap khuf, bagian atasnya saja. Dia tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap khuf itu bagian atasnya saja. Dia telah mendengar penjelasan para ulama bahwa yang disyariatkan, disunnahkan dalam mengusap khuf itu bagian atasnya saja. Tapi dia ya ingin melanggar. Ingin na'am mengikuti hawa nafsunya. Sudah, tidak apa-apa. Ya. Maka yang seperti ini dia berdosa. Ya, berdosa kenapa? Karena yukhalif sunnah. Beda ketika seorang tidak mengerti, tidak tahu, kemudian dia mengusap semuanya. Ketika ditanya, dia ketika sudah melakukan itu tadi, sudah mengusap bagian atas, bawah semuanya, dia bertanya sah atau tidak. Maka kita katakan sah ma'al karoha. Tapi suatu yang dibenci karoha, yang seperti itu makruh. Dia tidak berdosa orang ini. Tapi hanya makruh saja. Nah, barakallahu fikum. Karena makruh itu adalah sesuatu amalan yang jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan tidak berdosa, namun dibenci. Ya, tidak berdosa namun dibenci. Namun, tadi kita katakan, ketika seorang melakukan yang makruhat, sengaja dan ingin menyelisihi sunnah Nabi, disinilah dia jatuh pada dosa. Dosa apa? Dosa menyelisihi Nabi. Barakallahu fikum. Nah, sah, ya, sah ketika dia mengusap bagian atasnya, sah. Kita selesai dari permasalahan yang ketiga, kita masuk pada permasalahan yang keempat. Qala al-mas'alatu rabi'ah muddatuh. Permasalahan yang keempat adalah batasan waktu atau tenggang waktu dibolehkannya mengusap di atas khuf. Ya, sampai kapan seorang itu boleh mengusap? Ya, berapa hari atau berapa jam? Ya. Dan seterusnya. Maka dijelaskan di sini, qala wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbati lil muqim wa man safarahu la yubihu lahul qasr yaumun wa lailatun. Batasan waktu untuk mengusap di atas dua khuf, jika na'am dikaitkan dengan seorang mukim, ya, seorang yang tidak safar, dan orang yang safar dengan batasan safar yang tidak diperbolehkan baginya mengqasar sholat, maka batasan waktunya adalah sehari semalam. Wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasar. Namun jika ditinjau dari orang yang safar dengan safar yang dibolehkan baginya mengqasar salat, yaitu salah satu ayam bilayaliha, 3 hari 3 malam. Barakallahu fikum. Walaupun sebenarnya permasalahan ini khilaf terkait dengan batasan safar ini. Di sini dirinci safar yang yubihul qasar, wala yubihul qasar. Ini na'am khilaf di antara para ulama terkait dengan batasan safar. Safar itu batasannya apa? Ya. Para ulama menyebutkan sekian kilometer dari jarak tempuh. Ya, ada yang menyebutkan sekian, ada yang menyebutkan sekian para ulama. Ketika kurang dari jarak itu, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengqasar. Iya. Nah, jika kurang dari batasan misalnya 80 kilo. Iya. Sebagian menyebutkan demikian. Kurang dari itu, dia safar cuma 40 kilo atau 50 kilometer, maka di sini mereka menyatakan tidak diperkenankan baginya untuk mengqasar sholat. Nah, namun wallahu ta'ala alam bisawab, dirajikan oleh sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwasanya batasan safar itu tidak dibatasi dengan jarak tempuh tertentu. Namun itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan sebuah negeri, kebiasaan penduduk sebuah negeri. Kalau mereka menganggap itu safar, maka dikatakan itu safar. Kapan dianggap itu safar? Dianggap safar ketika perjalanan itu perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan perbekalan. Biasanya membutuhkan perbekalan. Ya, membutuhkan apa? Perbekalan. Atau dari satu negeri ke negeri yang lainnya dan sudah terpisah. Dua negeri ini terpisah. Dua daerah ini terpisah. Maka mereka menyatakan ini sudah safar. Karena masyarakat menganggap itu sudah safar. Dari sini ke Bondowoso itu sudah dikatakan safar. Walaupun jaraknya mungkin gak sampai 50 kilo. Gak sampai ya? Hah? Nah ya 30 kilo kan? Nah dekat. Nah sehingga ini. Mereka menyatakan ketika seorang safar pergi ke Bondowoso. Ya, maka sudah keluar dari daerahnya, maka sudah dikatakan itu safar. Wallahu a'lam bissawab. Pendapat ini pendapat yang na'am insyaallah kuat, ya, yang saya sendiri condong kepadanya, karena memang tidak ada hadis yang menyebutkan tentang jarak tempuh atau batasan jarak terkait dengan safar. Tidak ada riwayat dari Nabi dan juga dari sahabat, tidak ada. Ketika tidak ada, maka kembali kepada apa? Kepada urf. Ya. Kembali kepada urf. Ya. Demikian. Ya ini. Nanti kita jelaskan. Sehingga, barakallahu fikum, yang saya yakini di sini terkait dengan safar, maka mutlak. Nah, siapa yang dia melakukan safar, maka diberi batasan waktu, dibolehkan untuk dia mengusap 3 hari, 3 malam. Nah, ketika dia safar, pokoknya dia dikatakan seorang musafir. Jika dia telah safar, dikatakan telah safar, masuk ya batasan safar dan dia itu musafir, maka dia diizinkan, diperbolehkan untuk mengusap di atas khuf 3 hari, 3 malam. Nah, tidak dengan rincian seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walaupun dalam masalah ini tadi sudah kita syaratkan ada khilaf di antara para ulama. Qala li hadithi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis Ali. Ini batasan waktu sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahinna lil musafir wa yawman wa lailan lil wa lailatan lil muqim. Nabi SAW menetapkan atau memperbolehkan bagi musafir 3 hari 3 malam dan sehari semalam bagi mukim di dalam mengusap khuf. Ya. Ini hadis yang wadih, yang jelas menunjukkan tentang muddatu al-masah al-khuffain. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatul khamisah mubtilatuh, pembatal-pembatal al-masah. ya, pembatal masah, pembatal untuk mengusap di atas khuf. Wa yubtilul mashu au yubtilul masha bima ya'ti, dan al masah itu akan batal dengan sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, idza hasala ma yujibu al-ghusla batula al-mashuh. Batula al-mashuh. Yaitu jika terjadi apa yang mengharuskan mandi, sesuatu yang mengharuskan mandi. Yaitu apa? Janabah. Ini maksud dengan mengharuskan mandi di sini adalah jika seorang tertimpa janabah. Jika seorang tertimpa janabah, baik disebabkan jima ataukah disebabkan ihtilam, maka batal pengusapannya. Batal pengusapannya. Artinya dia harus mengusap lagi. Dia harus mengusap lagi. Nah, bukan sudah batal kemudian selesai enggak boleh lagi mengusap. Enggak, boleh mengusap, tapi pengusapan tadi itu sudah batal. Li hadis Sufwan ibn As-Sal qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami safar untuk tidak melepaskan khuf. Artinya untuk senantiasa mengusap di atas khuf, mewudu usap terus, ya. Mewudu usap. Kapan tidak boleh mengusap? Yaitu ketika janabah. Artinya ketika dia janabah harus dilepaskan. Dilepaskan, dia mandi, berwudu, kemudian pakai lagi, kemudian usap lagi jika masih ada waktu. Paham sampai di sini? Jika masih ada waktu. Naam. Sudah maghrib. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.